Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bermajlis dalam mengkaji kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang merupakan kitab adab dan akhlak yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan tentang faslun fi bayani ma 'alal insani li akhihi minal huquq. Pasal tentang penjelasan sesuatu yang ada pada diri seorang manusia bagi saudaranya berupa hak-hak. Atau kita sederhanakan, hak-hak manusia atas diri seorang manusia. Jadi haknya orang lain atas diri kita. Sudah kita jelaskan hak yang pertama, al-haqqul awwalu qada'ul hajati wal qiyamu biha. Hak yang pertama adalah menunaikan hajat-hajat saudara kita dan melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah al-haqqus tsani, hak yang kedua, alal lisani bisukuti taratan wa bin nutqi ukhra. Atas lisan kita ada hak bagi saudara kita, terkadang dengan diam, terkadang pula dengan berbicara. Kemudian dijelaskan oleh penulis di sini bahwa ya, seorang diam dari aib-aib saudaranya. Kemudian dia berbicara untuk membela saudaranya, menjelaskan keutamaannya, menjelaskan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian al-haqqu tsalitsu, hak yang ketiga, ini yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Al-haqqu tsalitsu, hak yang ketiga, wayam bagi ayyaskuta an kulli ma yakrahuhu. Sepantasnya seorang hamba diam dari segala sesuatu yang dibenci oleh saudaranya. Tentunya di sini yang dibenci adalah aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya. Terkhusus aib dan kesalahan yang dia sembunyikan, ini tidak boleh bagi kita untuk menampakkannya, menyebarkannya, memberitakannya kepada orang lain. Ini haknya saudara kita atas diri kita. Jadi sepantasnya seorang hamba diam dari segala sesuatu yang dibenci oleh saudaranya. Illa idza wajaba alaihi an-nutqu fi amrin bima'rufin aw nahyin an munkarin. Kecuali kalau wajib atas dirinya untuk berbicara dalam rangka amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan yang baik, memerintahkan yang sunnah ataukah wajib. au nahyin an munkarin, ataukah dalam rangka melarang dari kemungkaran. Jadi kita lihat saudara kita ada yang melakukan kemungkaran, bahkan dia terang-terangan melakukan kemungkaran, boleh bagi kita untuk mengungkapkan aibnya. Ini tentunya ketika ada maslahat. Misalnya kita laporkan ke polisi, dia menggunakan narkoba misalnya, boleh. Walaupun itu sebenarnya adalah aib yang dia sembunyikan, tapi ada kemaslahatan yang menuntut kita untuk memperbaiki saudara kita, maka kita datang melapor ke polisi. Itu boleh. Atau misalnya seorang dijadikan saksi di pengadilan. Ada orang mencuri. Pencuri ini adalah muslim, saudaranya, atau mungkin dia tetangganya, atau mungkin kerabatnya. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika dia menyaksikan perbuatannya tersebut, dan kalau tidak dia persaksikan akan perbuatan buruknya, maka dia akan mengulangi perbuatan buruknya. Maka di sini seseorang dituntut untuk menyampaikan persaksiannya, apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui dari perbuatan-perbuatannya. Baik. Jadi katanya kecuali apabila dia wajib, apanya kecuali apabila wajib baginya untuk berbicara dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar. Walam yajid rukhsatan fi sukuti. Dan dia tidak mendapati rukhsah, keringanan untuk diam. Artinya dia harus bicara. Dia harus mengungkapkan apa yang dilakukan oleh saudaranya berupa keburukan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu menyebutkan ada 6 keadaan. Seorang itu boleh apanya menyebutkan aib saudaranya. Termasuk diantaranya tadi seorang melaporkan apanya kejahatan saudaranya supaya dia kapok, dia tinggalkan kemungkarannya. Ya, ketika dia masuk ke pengadilan menjadi saksi misalnya. Ya, kemudian ketika dia meminta nasihat kepada seorang alim, seorang ulama, ya, tentang permasalahan yang dihadapi kaitannya dengan istrinya, anaknya, atau mungkin sahabatnya, boleh bagi dia untuk mengungkap keburukan yang dilakukan oleh saudaranya kepada dirinya. Demikian pula seorang ketika membantah seorang ahli bid'ah. Membantah seorang ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Dia tampakkan bid'ahnya. Ajaran-ajaran sesatnya, ajaran-ajaran barunya. Dia ajak manusia kepada bid'ahnya. Maka orang yang seperti ini boleh kita sebutkan namanya, karena ada kemaslahatan di balik hal tersebut. Demikian pula seorang yang dizalimi oleh orang lain. Ada orang lain yang mendzalimi dia. Supaya dia selamat dari kedzalimannya, boleh dia meminta pertolongan kepada orang lain. Dia ceritakan, dia sebutkan aibnya orang yang ingin mendzaliminya. Iya. Ini kondisi-kondisi yang di mana seseorang boleh menyebutkan aib, kekurangan yang ada pada diri saudaranya. Nah, satu kondisi lagi yang hampir saya lupakan tadi, yaitu dalam bab al-jarh wa ta'dil. Ketika menjarah, mencacat seorang rawi, sepakat para ulama bahwasanya boleh menceritakan aibnya seorang rawi dalam rangka menjelaskan, ya, keadaan dirinya dalam meriwayatkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menjaga hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak dijelaskan maka akan masuk, ya, akan tersebar berbagai macam hadis-hadis yang dhaif, bahkan mungkin hadis yang palsu di antara hadis-hadis yang sahih yang benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa keadaan jemaah sekalian. Aibnya saudara kita boleh kita ungkap ya, pada 6 kondisi ini jemaah sekalian. Adapun secara umum, maka haram hukumnya kita menyebutkan aibnya saudara kita tanpa ada kemaslahatan yang telah kami sebutkan dalam 6 keadaan tadi. Kemudian kata penulis, fa inna muwajahatahu bidzalika ihsanun ilaihi fil ma'na. Karena menghadapinya, menghadapi saudara kita dengan hal tersebut, yakni dengan mengungkapkan dan menceritakan aibnya kepada orang lain, hakikatnya dalapannya ihsanun ilaihi, perbuatan baik kepada dirinya. Misalnya ada seorang yang melakukan kemungkaran, kalau kita tidak ungkap kemungkarannya jemaah sekalian, maka dia akan terus melakukan kemungkaran, dia akan terus bermaksiat. Misalnya ada orang kerjanya suka mencabuli perempuan, ini pekerjaannya dia. Setiap sore dia hadang perempuan di, atau malam misalnya dia hadang perempuan di tempat-tempat yang sunyi. Kebetulan kita tahu bahwasanya pekerjaannya seperti itu, maka wajib bagi kita untuk melaporkannya jemaah sekalian. Kenapa? Karena itu adalah kebaikan bagi kaum muslimin, bahkan kebaikan bagi ya si pelaku itu sendiri, supaya dia berhenti dari maksiatnya. Kalau kita tidak laporkan jemaah sekalian, maka akan berkumpul terus ya, akan menumpuk terus dosa-dosanya. Jadi ihsanun ilaihi fil makna, itu merupakan perbuatan baik kepadanya secara makna. Iya. Wa alam annaka idza talabta munassahan an kulli aibin lam tajid. Kemudian penulis kembali kepada poin yang beliau ingin sampaikan kepada kita, bahasanya hukum asalnya seseorang itu tidak menceritakan aib yang dibenci oleh saudaranya, ya, dia benci untuk diceritakan. Kata beliau, wa'lam annaka idza talabta munassahan an kulli aibin lam tajid. Ketahuilah bahwasanya apabila engkau mencari orang yang bersih dari segala aib, dari segala kekurangan, lam tajid, maka kamu tidak akan mendapatinya. Artinya penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu adalah tempatnya kesalahan. Namun jangan setiap kesalahan jamaah sekalian dipermasalahkan, diusar-besarkan. Ada sebagian orang sedikit tersinggung dengan saudaranya, dia putuskan hubungan. Dia cerita ke sana kemari. Ya. Ini tidak boleh seperti ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena manusia itu adalah tempatnya kesalahan, kekeliruan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak cucunya Adam itu khata, suka berbuat kesalahan. Sering dia salah. Ya. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Akan tetapi sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah at-tawwabuna, orang-orang yang suka bertaubat. Jadi memang kita ini manusia sering jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kekurangan, jatuh dalam aib. Maka tugas seorang muslim ketika melihat saudaranya jatuh dalam kesalahan, maka janganlah dengan serta-merta dia sebarkan aib saudaranya, apalagi kalau aib tersebut adalah aib yang dia sembunyikan, dia tidak lakukan secara terang-terangan, cuma kita yang tahu misalnya, maka hendaknya kita nasihati secara sir, secara rahasia, bukan kita cerita ke sana kemari, setiap orang yang kita temui kita ceritakan aibnya saudara kita, ini tidak dibenarkan di dalam agama. Ya. Wa man ghalabat mahasinuhu ala masawihi fahuwa al-ghayatu. Dan barang siapa yang dominan kebaikan-kebaikannya atas keburukan-keburukannya, fahuwal ghayatu, maka itulah tujuan. Artinya kalau kita mau cari teman sahabat yang selamat dari segala kesalahan, ini kayaknya susah kita dapati, bahkan mungkin mustahil. Tapi sekiranya kita dapatkan ada orang yang seperti ini, nah itulah tujuan perkawanan kita. Kita cari orang yang terbaik dalam ya pertemanan kita supaya dia membantu kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jarang ya. Teman yang seperti ini jarang ya, susah kita dapati. Ya. Wa qala Ibnu al-Mubaraki rahimahullahu al-mu'minu yatlubul ma'adira. Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala berkata, Ibnu al-Mubarak ini nama aslinya Abdullah Ibnu al-Mubarak al-Marwazi. Berasal dari daerah Marwu ya. Nisbahnya Marwazi. Salah satu tempat di Irak. Beliau ini merupakan salah satu ulama salaf yang dikenal akan kesuhudannya dan ibadahnya, keberaniannya dalam jihad. Beliau merupakan ulama tabi'ut tabi'in yang siqah. Beliau katakan di sini al-mu'minu yatlubul ma'adhir. Orang mukmin itu adalah mencari uzur-uzur. Artinya mukmin yang hakiki di dalam pertemanannya, ketika dia melihat saudaranya melakukan kekurangan, kesalahan, maka dia selalu mencari uzur demi uzur untuk saudaranya. Dia lihat saudaranya misalnya boncengan dengan perempuan, ya, padahal kita, setahu kita dia belum menikah misalnya. Berikanlah uzur, oh mungkin yang dia bonceng ini tantenya, mungkin yang dia bonceng ini adalah ya keponakannya, mungkin yang dia bonceng ini adalah saudari sepersusuannya, mungkin. Ya, nah, jangan langsung kita berusangka, hai bahaya ini pulan, bonceng ahwat lagi, padahal dia belum menikah. Cerita kesana kemari dia ya, sampai kemudian saudaranya dengar, saudaranya sakit hati, kenapa ini fulan ceritai saya, padahal yang saya bonceng ini adalah mahram saya. Iya, ini yang dimaksudkan oleh beliau. Jadi kalau kita lihat saudara kita ya melakukan suatu kekurangan ya menurut kita, tapi ada kemungkinan lain bahwasanya ya dia tidak melakukan kekurangan, maka hendaknya kita senantiasa memberikan uzur, mencari uzur bagi saudara kita supaya hubungan kita tetap langgeng. Ya. Wal munafiqu yatlubus sallati. Sedangkan orang munafik mencari-cari ketergelinciran. Mencari-cari kesalahan. Ya. Itu kalau orang munafik begitu kebiasaannya, suka berburuk sangka kepada orang lain. Ya. Yang dimaksud dengan orang munafik di sini mungkin munafik hakiki, ya, ya, yang apanya menampakkan keislamannya tapi hakikatnya dia adalah kafir. Atau mungkin maknanya di sini munafik adalah munafik yang dengan apanya kemunafikan yang kecil, ya, tidak sampai kepada kekafiran. Dia muslim tapi dia mengerjakan ya perbuatan-perbuatannya orang munafik. Dia berkelakuan seperti kelakuannya orang munafik. suka mencari-cari aib saudaranya, ya, suka berburu sangka kepada saudaranya. Kaum munafikin yang ada di kota Madinah, yang ada di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka berburu sangka bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ingin menjadi penguasa tertinggi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cinta dunia. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi pemimpin di antara orang-orang yang beriman karena para sahabat Ansar yang meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin di antara mereka. Bukanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah ingin menjadi khalifah, menjadi pemimpin di antara para sahabat, tidak. Tapi para sahabat itulah yang mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendudukkan beliau sebagai seorang pemimpin di antara mereka. Tapi orang-orang munafik tidak mau memaklumi hal yang seperti ini, ya. Mereka berburu sangka, akhirnya mereka menyimpan dendam di dalam hatinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka, ya, bicarakan aibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bermanis muka, menjadi seorang yang penjilat. Tapi kalau di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, ya, luar biasa permusuhan yang mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang mukmin, mukmin yang hakiki, ketika dia melakukan pertemanan, ya, perkawanan dengan mukmin yang lainnya, maka hendaknya dia senantiasa mencari uzur bagi saudaranya, senantiasa dia berbaik sangka, bukan malah dia mencari-cari, ya, ketergelinciran, ya, kekeliruan, aib bagi saudaranya, ya, dia berburu sangka kepadanya. Maka ini perbuatannya orang-orang munafik. Ya, adapun mukmin yang hakiki, maka dia tidak ada buruk sangka kepada saudaranya sampai jelas, ya, perbuatan saudaranya bahwasanya dia melakukan maksiat, baru dia hukumi bahwa saudaranya melakukan maksiat. Baik. Wa qala Al-Fudail rahimahullahu taala berkata, nama aslinya adalah Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad. Beliau ini masyhur, ya, ulama salaf juga. Dan beliau punya kisah yang luar biasa mengharukannya. Beliau dulunya adalah seorang perampok, ya, kepala perampok lagi. Kemudian beliau pernah, ya, melakukan aksinya memanjati tembok rumah seorang wanita yang membacakan ayat, ayat yang mengenai dirinya. Kemudian setelah itu beliau meninggalkan pekerjaan buruknya, lalu dia pergi ke Al-Haramain, ya, ke Mekah dan Madinah, sampai beliau kemudian dikenal akan kesolehannya. Beliau digelar dengan Imamul Haramain. Ini Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Kata beliau di dalam ucapannya ini, al-futuwatu as-safhu an sallatil ikhwani. Sifat satria itu adalah as-safhu an sallatil ikhwan. Berpaling dari ketergelinciran-ketergelinciran para ikhwan, para saudara. Yani saudara fid din, saudara seagama kita, yeah. Saudara seagama kita. Jadi kalau saudara seagama kita melakukan, ya, kesalahan, kelalaian, ya, yeah, maka hendaknya kita sebagai seorang yang punya jiwa ksatria, ya, punya jiwa yang apanya pemberani, yang bermurah hati, itu hendaknya berpaling dari ketergelinciran-ketergelinciran tersebut. Yang dimaksud dengan berpaling di sini, kita cuek, ya, tidak terlalu mempedulikannya, tidak terlalu mengorek-ngorek, tidak terlalu, ya, mempermasalahkannya, bahkan kita berusaha untuk memberikan nasihat kepadanya. Ya. Ini kalau kita dapati saudara kita seperti ini, jatuh dalam ketergelinciran, ya, jangan kita justru merasa gembira dengan ketergelincirannya. Tapi kita pura-pura tidak tahu, sambil kita berusaha memperbaiki dia. Ya, kita datangi, kita telpon, kita surati. Ya. Ini kalau dia melakukan kesalahan menurut kita, apalagi kesalahan itu adalah kesalahan yang tersembunyi, dia sembunyikan tapi kita yang tahu perbuatannya, maka hendaknya kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya. Jadi kita lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Bukan maknanya di sini bahwasanya semua ketergelinciran kita berpaling darinya, cuek darinya. Bukan ya? Iya. Karena ada sebagian orang ketika dia melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, jemaah sekalian, ada di antara orang-orang yang berani melakukannya. Ya. Bahkan dia berani menampakkannya di hadapan manusia. Dia terang-terangan sudah ditegur, sudah dia tidak mau peduli, ya. Maka orang yang seperti ini tidak boleh kita biarkan melakukan kemungkarannya. Ya, harus ada pengingkaran balik dari kita supaya ya, dia berhenti dari maksiatnya, berhenti dari kemungkarannya. Ini sebagian orang kadang salah paham ya dengan ucapan-ucapan para salaf yang seperti ini. Katanya ya kita itu tidak boleh mengungkap aibnya seseorang secara mutlak, tidak boleh. Ya, ahli bid'ah, orang yang melakukan kefasikan, tidak boleh kita ceritakan aibnya, walaupun dia terang-terangan, walaupun dia mengajak kepada bid'ahnya, kefasikannya. Ini pernyataan yang keliru. Ya. Di dalam perkara ini, jemaah sekalian, ada dua kubu yang berlawanan. Ada sebagian orang yang membolehkan mengungkap aib saudaranya secara mutlak. Ya. Kemudian ada juga yang melarang untuk apanya, melarang dari mengungkapkan aib saudaranya secara mutlak. Ini membolehkan secara mutlak. Di sini ada yang melarang secara mutlak. Sikap yang benar, jemaah sekalian, boleh. Ya, haram kita mengungkapkan aibnya saudara kita secara umum, tapi ya ada perkecualian dalam kondisi-kondisi tertentu boleh bagi kita untuk mengungkapkan aibnya. Nah, ini sikap yang benar. Ya. Ini sikap yang benar. Jadi kita tidak gulu, tidak pula teledor dalam perkara ini. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa yam bagi antatruka isaa'atadh-dhanni bi akhika. Sepantasnya engkau meninggalkan persangkaan buruk kepada saudaramu. Wa antahmila fi'lahu 'alal husni mahma amkana. Dan agar engkau mengarahkan perbuatan saudaramu kepada sesuatu yang baik mahma amkana, ya apanya, selama kita mampu, artinya semampunya. Ya. Jadi kita di dalam bermuamalah dengan saudara kita, hendaknya kita dahulukan ya persangkaan yang baik. Jadi kita berbaik sangka kepada saudara kita. Ya. Jadi awal kita berkenalan dengan seseorang, kita berbaik sangka kepada saudara kita, orang ini baik. Ya. Nah, kalau kita melihat suatu hari dia melakukan misalnya ketergelinciran, ya kesalahan menurut kita, dan kita belum yakin bahwasanya itu adalah kesalahan yang dia lakukan, maka di sini hendaknya kita mengarahkan perbuatan saudara kita kepada ya kebaikan. Oh, mungkin begini. Ya, saudara saya bonceng akhwat, bonceng perempuan, padahal dia belum nikah. Oh, mungkin tantenya yang dia bonceng. Ya, mungkin adik perempuannya. Saya tidak tahu kalau dia ada saudari perempuannya, mungkin saja saudari perempuannya. Mungkin. Ya. Ini kita arahkan seperti itu. Jangan kita asal melihat sesuatu kemudian langsung kita bikin kesimpulan singkat, ya, kesimpulan cepat. Bahwasanya fulan begini begini begini begini, ya. Sama ada sebagian orang pernah melihat Ustaz Dzulqarnain, ya, difoto oleh seseorang. Kemudian ada sebagian orang menyebarkan di internet, di medsos, ya, bahwasanya Ustaz Dzulqarnain itu bergampangan dengan foto. Ya, dia tidak mau memberikan udzur kepada saudaranya. Padahal Ustaz ketika itu bertamu ke gubernur, ya, tidak salah waktu itu masih Pak Syahrul bertamu, ya, dan mungkin aturannya dalam apanya di kalangan mereka harus ada dokumentasi, ya, harus ada berita yang mereka sebar, maka mereka pun membuat, ya, dokumentasi berupa foto dan tulisan, ya, kemudian disebarkan. Dan sebagian orang mendapati, ya, fotonya Ustaz Dzulqarnain bersama Pak Syahrul ini kemudian disebar ke sana kemari. Ya, ini perbuatan yang tidak baik. Ya, perbuatan yang tidak baik. Ya, Ustaz Dzulqarnain, ya, datang sebagai tamu. Beliau datang ke rumahnya orang, tidak mungkin beliau bikin aturan sendiri. Ya, tidak mungkin beliau bikin aturan sendiri. Kemudian dari sisi yang lain, bahwasanya, ya, dokumentasi yang seperti ini itu dibolehkan oleh sebagian diantara ulama. Ya, seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Sama kita bikin KTP, bikin SIM, bikin, ya, ada fotonya, boleh, karena ada hajat yang mengharuskan kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian penulis di sini membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna, waspadalah kalian terhadap persangkaan, prasangka, ya, fa innadh-dhanna akdzabul haditsi, karena sesungguhnya prasangka itu adalah akdzabul hadis, ya, sedusta-dustanya pembicaraan. Jadi jiwa kita ini ada ucapannya, ya, jiwa kita ini kadang berbicara, kadang berbuat. Maka ketika jiwa kita ini berprasangka buruk kepada orang lain tanpa ada dasar yang membolehkannya, maka ini merupakan akdzabul hadis, sedusta-dustanya pembicaraan. Sama tadi kalau kita lihat saudara kita bonceng perempuan, lantas kita dalam hati kita, bahaya nih, ya, bonceng perempuan, ya, orang ini bahaya, perlu diwaspadai, ya, nah, itu kan sudah kedustaan, ya. Kita tidak tahu siapa yang dibonceng, kemudian kita bikin kesimpulan dalam hati kita bahwasanya fulan, ya, bergampangan bonceng dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dari mana kita buat kesimpulan bahwasanya itu bukan mahramnya? Kenapa kita tidak arahkan bahwa yang dia bonceng itu adalah mahramnya? Karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang melarang kita untuk, ya, membuat persangkaan-persangkaan buruk, kesimpulan-kesimpulan yang buruk terhadap seorang mukmin, ya, sementara kita ini tidak punya bayyinah, tidak punya keterangan, tidak punya bukti bahwasanya saudara kita melakukan begini dan begini. Ya. Sekedar melihat itu bukan bukti yang cukup, ya. Tapi kita harus yakin bahwa orang yang dia bonceng misalnya itu adalah bukan mahramnya. Baru kita bikin kesimpulan bahwasanya fulan bergampangan membonceng wanita yang bukan mahramnya. Tapi selagi kita tidak punya, ya, keterangan dan bukti jamaah sekalian, kemudian kita bikin kesimpulan, maka kesimpulan kita ini akdzabul hadis, sedusta-dustanya pembicaraan. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata penulis, wa'alam anna su'ad dhanni yad'u ila tajassusi al-manhi anhu. Ketahuilah bahwa persangkaan yang buruk atau buruk sangka akan mengantarkan kepada at-tajassus. Ya. Tajassus yang terlarang darinya. Tajassus itu kita mengorek-ngorek. Mengorek-ngorek kesalahan orang, aibnya orang, mencari-cari. Ya. Ya. Mata-mata itu disebut dalam bahasa Arab jasus. Karena pekerjaannya dia mengorek-ngorek dan mencari-cari berita yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Iya. Maka seorang mukmin itu tidak boleh menjadi pencari-cari aib. Iya, bagi saudaranya. Di seorang mukmin awal dia ya berkenalan dengan saudaranya, berjumpa dengan saudaranya, dia letakkan saudaranya pada posisi yang baik. Oh, saudara saya ini baik. Iya. Tidak boleh kita langsung bikin kesimpulan, jangan sampai ini pencuri. Jangan sampai ini, jangan sampai itu, jangan sampai ini. Tidak ya. Sampai datang keterangan bagi kita yang berlawanan dengan hukum asal yang seperti ini. Jadi hukum asalnya orang yang beriman itu adalah baik. Tidak boleh kita geser posisinya seperti ini kecuali ada bukti yang menjelaskan bahwa dia adalah orang yang buruk. Iya. Sampai kita lihat dia minum khamar atau dia melakukan bid'ah. Iya. Atau dia melakukan ya maksiat. Iya. Dia datang misalnya di kompleks kita, perumahan kita, awal kita berkenalan, masya Allah ya, kita lihat orangnya baik, tidak ada masalah. Ya, bertahun-tahun kita bersama-sama, kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita baik sangka. Sampai kemudian muncul berita di televisi atau di koran misalnya, ya, fulan ditangkap karena sabu-sabu. Nah, ini baru kita bilang fulan bermasalah. Fulan orangnya buruk. Iya. Paham ya? Baik. Demikian pula seorang ahlus sunnah misalnya. Ya, seorang ahlus sunnah. Kita kenal dia berada di atas sunnah. Tidak boleh kita keluarkan dia dari statusnya sebagai seorang ahlus sunnah sampai kita mengetahui bahwasanya dia berada di atas bid'ah. Ya. Misalnya dia berpemikiran murji'ah. Ya. Atau dia khawarij. Seperti di zaman kita ini, ya, alhamdulillah banyak orang yang sudah mengenal sunnah, sunnah yang zahirah, sunnah yang tampak. Banyak orang pakai jenggot, ya, pakai gamis, ya, ahwat perempuan pakai cadar, sampai kita terkadang tidak bisa membedakan mana ahlus sunnah, mana khawarij, ya. Nanti kita bisa mengetahui ketika dia mengutarakan ya pemikirannya. Misalnya dia katakan bahwasanya boleh melakukan pemberontakan. Ya, boleh kita lengserkan presiden. Ya, 2019 apa jargonnya mereka? Ya, 2019 ganti presiden. Ini enggak boleh seperti ini. Ahlus sunnah itu enggak boleh seperti itu. Ya, justru ahlus sunnah itu harus ya mendoakan, membantu pemerintahnya di atas ketaatan, di atas kebaikan. Ada kekurangan yang dilakukan perminta, kita doakan ya, kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik, bukan dengan cara demonstrasi atau menggulingkan pemerintah. ya. Jadi kadang di zaman kita ini seperti itu, ya, orang berjenggot, bercadar, ya, ya kita kira dia ahlus sunnah. Awalnya kita berkenalan, kita anggap dia sebagai ahlus sunnah. Tapi ketika dia sudah menampakkan akidahnya melalui lisannya atau perbuatannya, kita katakan bahwa dia bukan ahlus sunnah. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Karena saya semuanya belum terlalu sehat. Iya. Cuma saya usahakan tadi karena terlalu lama kita libur. Saya tadi sampai lupa sampai di mana pelajarannya. Ya, saya juga rindu bertemu dengan teman-teman jamaah, ya. Ya. Bagaimana jika kita ketahui bahwa si fulan benar berboncengan dengan fulana yang bukan mahramnya? Apakah tetap berbaik sangka atau langsung menasihatinya? Ya, kalau kita ada bayinah, ya, keterangan bukti bahwa itu bukan mahramnya, ya, kita datangi, kita nasihati dengan baik. Ya. Enggak boleh kita biarkan, ya. Ya. Dan ini yang dimaksud dengan mudahanah. Mudahanah itu apa namanya? Cari-cari muka, berbasa-basi. Dia biarkan saudaranya berada di atas maksiat. Ini tidak boleh dalam agama. Ya, jadi seorang muslim itu tidak boleh berbasa-basi dengan saudaranya seakan-akan dia, ya, setuju dengan apa namanya? Maksiatnya, kemungkarannya. Ini tidak boleh. Ya. Jadi apa namanya? Hendaknya dia nasihati saudaranya dengan baik. Dia jelaskan kemungkinan dia tidak mengerti hukumnya. Ya. Atau mungkin dia lalai misalnya, kita nasihati supaya dia, ya, kembali, ya, kepada jalan yang benar. Mohon nasihatnya agar ikhwah yang masih sering melirik akhwat agar bertobat dari dosa ini, karena fitnah wanita, ya, selalu menghantui. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman ayyaguddu absarahum, supaya Allah apa namanya menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka. Iya. Jadi kita ini diperintah untuk menundukkan pandangan sebagian, ya, sebagian dari pandangan, ya, pandangan yang terlarang kepada lawan jenis kita. Ini kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaguddu min absarihim. Hendaknya mereka, ya, menundukkan dari sebagian pandangan-pandangan mereka. Termasuk diantaranya kita melirik-lirik, ya, melihat-lihat akhwat. Walaupun dia sudah pakai cadar, itu hendaknya kita hindari. Ya, apakah di alam nyata ataukah di dunia maya. Nah, di zaman kita ini merupakan fitnah yang luar biasa besarnya dengan adanya berbagai macam aplikasi ini. Kemudian banyak orang yang bermasa bodoh atau dia jahil tentang hukum, ya, foto misalnya, ya, kemudian dia pamerkan dirinya di hadapan laki-laki dengan alasan bahwasanya saya ini pakai cadar, ya, saya sudah tertutup. Benar, Anda sudah tertutup, ya, cuma Anda ini sudah menjadi fitnah, fitnah dan godaan bagi laki-laki. Seorang akhwat, seorang wanita itu jangan mengira bahwa ketika dia sudah menggunakan cadar, otomatis laki-laki tidak lagi tergoda kepadanya. Bahkan, ya, alangkah banyaknya jamaah sekalian, laki-laki tergoda karena melihat orang-orang yang bercadar. Ya, tergoda karena melihat orang-orang yang bercadar. Dia penasaran. Dan seorang wanita muslimah tidak boleh dia merasa aman dari fitnah yang seperti ini. Ya. Fitnah, ya, berfoto atau dia videokan dirinya di hadapan apanya laki-laki. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita temukan berita-berita yang miris di zaman kita ini. Ada wanita-wanita muslimah ya berzina dengan laki-laki muslim ya. Saya pernah dikabari oleh seseorang ya, sekitar tahun 97 waktu itu masih jarang ada orang yang bercadar, terjadi perzinahan dan akhwat ini jadi futur ya, jadi futur ya. Sebabnya karena dia bergampangan menerima tamu, teman-teman kuliahnya laki-laki bebas masuk ke rumahnya ya. Awalnya malu-malu, akhirnya berani, padahal tidak ada mahramnya ya. Akhirnya berita terakhir yang kami dapatkan, dia sudah boncengan dengan ya teman kuliahnya. Bahkan belakangan lagi muncul berita bahwasanya dia sudah buka cadarnya ya, bahkan jilbab besarnya pun diganti menjadi jilbab kecil. Ini fitnah yang seperti ini tuh hendaknya kita senantiasa berhati-hati ya, apalagi di zaman kita ini. Di zaman kita ini banyak serigala-serigala yang sangat berbahaya. Betul ya, di dunia maya ini banyak serigala ya. Dia tampakkan dirinya sebagai orang yang galau. Di Facebook tulis lagi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, mandi sendiri ya. Semuanya dia liput. Kapankah aku bersama denganmu? Sementara akhwat-akhwat yang galau juga banyak ya. Apalagi yang kasus cerai dengan suaminya terpancing untuk inbox. Kenapa ki aki? Atau akhwat yang bikin status galau. Bikin status galau, dia kira bahwasanya di hadapannya tidak ada serigala yang akan menerkam dirinya. Ya. Padahal di dunia maya nih seperti Facebook itu sangat berbahaya. Ya, saya tidak menganjurkan ya akhwat itu punya Facebook. Karena ini sangat berbahaya. Iya. Bikin status galau misalnya, jangan dikira bahwasanya ya tidak ada orang yang mengintai dirinya. Ada orang yang mencari-cari kesempatan. Ya. Dia inbox kita nanti akan ya. Ini merupakan langkah setan yang pertama. Dia akan tanyai kita, dia tampakkan dirinya juga galau sama-sama dengan kita, senasib dan sepengorbanan. Ya. Seakan-akan dia ingin membantu kita padahal dia ingin ya menggelincirkan kita ke dalam maksiat. Saya ya dapat dua berita, naudzubillah min dzalik. Dua wanita muslimah tergelincir ke dalam zina. Ya. Itu gara-gara Facebook. Itu yang sampai di telinga saya dua. Belum lagi berita-berita mungkin yang Allah tutupi dari saya, mungkin lebih banyak lagi yang terjadi itu gara-gara bermain Facebook inbox ya, chattingan ya dengan bukan mahramnya, akhirnya setan ya gelincirkan mereka. Selalu perlu kita ingat bahwasanya ketika kita chattingan ya, inbox atau SMS-an dengan seorang laki-laki ya, dengan lawan jenis kita, ingat selalu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithu masyaitan. Tidak ada seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Ya, kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Ya. Baik. Jadi jangan ada di antara kita nih yang merasa dirinya aman ya dari fitnah wanita ya, wanita sebaliknya fitnah laki-laki. Ya, dan perlu saya buka kartu sedikit bagi para akhwat laki-laki itu hebat dalam menggombal, hebat dalam merayu. Ya, kita ini juga laki-laki ya, jadi perlu kita sampaikan ya. Ya, sampai pun ikhwah ya, jangan kita menganggap bahwasanya ya ikhwah orang yang sudah berjenggot, sudah ya nampak kesolehan pada dirinya, pada pakaiannya, kemudian kita berbaik sangka kepada dia. Jangan ya, ini merupakan pintu syaitan yang akan menyeret kalian. Iya. Bolehkah berprasangka buruk kepada orang kafir, Ustaz? Ya memang boleh, karena dia sudah nyata dalam kekafirannya. Ya, nyata dalam kekafirannya. Ya, dan memang kita harus berburuk sangka kepada mereka. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka, ajaran agama mereka. Ini Allah buka hati mereka, Allah bongkar rahasia hatinya orang-orang ahlul kitab, bahwasanya mereka besar permusuhannya kepada kita. Tidak akan ridho, tidak akan senang melihat kita berada di atas keislaman kita, keimanan kita jemaah sekalian, sampai kita ikut dalam kekafiran mereka. Iya, ini ahlul kitab seperti itu, apalagi yang bukan ahlul kitab, lebih besar lagi permusuhannya kepada kita. Tapi saya kira sampai di sini dulu ya apa yang perlu kita jelaskan. Wallahu ta'ala alam bisawad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.